Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para ikhwah wal akhawat dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih memberikan nikmat dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini sampai detik ini kita masih dimuliakan oleh Allah dengan nikmat iman dan Islam dan nikmat mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Alhamdulillah ala dzalika والحمد لله على نعمائه وآلائه ظاهرا وباطنا. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang hadir dan seluruh kaum muslimin dan juga para pendengar menjadi orang yang paling setia dan paling suci kecintaan dan paling tulus loyalitasnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini pembahasan yang cukup panas kendati hujan ya baru turun membuat suasana semakin dingin, tapi materinya, substansinya cukup panas karena beberapa hari sebelumnya juga di media massa cukup panas juga dalam acara, siapa yang tahu acaranya? Iya, dalam acara Indonesia, apa nah istilahnya? Iya, yang penting di sana ada topik yang diangkat Syiah, diusir negara kemana, kan begitu. Pembahasan kita bukan kenapa diusir dan gimana sikap negara, itu bukan pembahasan kita. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas apa yang merupakan topik dan juga substansi, akan kita jelaskan substansi dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada satu hal yang perlu kita pahami dan yang harus kita ketahui di dalam mempelajari agama Islam yang kita cintai ini. Pembahasan ini, ayuhal ikhwah, pembahasan yang kalau tidak diketahui oleh seorang muslim, maka dia akan terjerumus ke dalam bermacam penyimpangan, kesesatan, di dalam bermacam atau terjerumus ke dalam bermacam pemikiran dan ideologi yang sesat yang muncul dalam Islam. Yang demikian itu bisa jadi dia akan menjadi orang yang terjerumus secara total ke dalam pemikiran yang batil, bahkan terjerumus dalam pemikiran yang kufur pada Allah, pada agama dan Rasulnya. Boleh jadi dia itu orang yang bimbang, kebingungan di dalam menghadapi bermacam gelombang dan pemikiran dan ideologi tersebut, sehingga la ilaha ula wa la ilaha ula, bimbang, ragu-ragu, mutadzabdzib. Atau boleh jadi dia sering dibodohi sehingga menjadi korban orang yang memiliki kepentingan dalam urusan pemikiran dan ideologi ini. Ini yang kita lihat di zaman sekarang ini. Ada orang yang betul-betul menjadi pengibar bendera kebatilan, ada orang-orang yang ragu, bimbang. Kendati dia juga orang akademisi, orang yang terpelajar, tapi bimbang, enggak tahu, bingung. Yang penting samanya namanya Islam, yaudah Islam. Enggak perlu ditaati, penting Islam, kita Islam seluruhnya, kan begitu. Bingung dia. Ada yang ketiga, golongan yang ketiga itu al-juhala, awam muslimin. Orang yang awam, tidak tahu menahu, hanya tergantung kepada orang yang apa? Merekrut mereka. Tergantung kepada orang yang menggembleng mereka. Jika yang menggemblengnya adalah orang-orang yang baik, berjalan di atas jalan yang benar, maka dia akan menjadi orang yang baik. Tapi jika yang menggemblengnya, jika yang menuntunnya adalah orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, maka dia akan ikut seperti itu. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-awamu an-nasu au amatun nas wa hannas haddu man sabak. Orang awam itu adalah bagian orang yang lebih dahulu mendatangi dia, pemikiran yang lebih dahulu masuk ke dalam pemikirannya. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu prinsip yang merupakan kaidah dasar, pilar utama di dalam mempelajari Islam adalah kita tidak mencukupkan diri sekedar mempelajari kebenaran saja, akan tapi kita harus mempelajari kebatilan untuk diwaspadai. Tidak cukup sekedar mempelajari kebenaran saja. Naam, kewajiban utama adalah kita membahas, mengkaji, mendalami, mengetahui, mempelajari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, kita harus juga mempelajari kebatilan, mengetahui kesesatan, agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan itu. Sehingga di dalam Al-Quran kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan dari Allah tentang bermacam pemikiran, ideologi dan agama yang sesat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesesatan orang-orang Yahudi. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesesatan orang-orang Nasrani. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesesatan orang-orang munafikin. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesesatan orang-orang musyrikin. Untuk apa ya ikhwah? Untuk apa? Siapa yang menjawab? Kenapa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya agar jelas kebenaran dengan sejelas-jelasnya dan juga agar jelas kebatilan dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada yang tercampur aduk. Qala Allah Ta'ala kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami. Ayat-ayat menjelaskan tentang kebenaran dan juga tentang kebatilan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitastabina sabilul mujrimin. Agar jelas jalan orang-orang yang apa? Mujrim, orang-orang yang sesat, orang-orang yang bejat. Orang-orang yang nyeleneh pemikiran akidahnya, ideologi pemahaman dan seterusnya. Itu tujuan Allah menjelaskan. Kenapa dijelaskan kebatilan, kekufuran orang Yahudi? Kenapa jelaskan kekafiran orang-orang Nasrani mengatakan wal kafar alladzina qalu inna allaha thalithu thalatha, ya trinitas. Kenapa Allah jelaskan kekufuran orang musyrikin? Kendati mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Tujuannya apa ya ikhwah? Agar jelas kebatilan itu dan kita selamat dari kebatilan itu. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita mengetahui, mempelajari suatu kebatilan agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan itu. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in, kana an-nas yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair fa kuntu as'aluhu anish-sharr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, dahulunya para sahabat seluruhnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Akan tetapi kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Kenapa ayol ikhwah? Kenapa Hudzaifah bin al-Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan? Disebutkan oleh beliau, makhafata ayyudrikani. Saya khawatir jangan-jangan kejahatan itu, kesesatan itu menimpa diriku. Jangan-jangan aku terjerumus, aku khawatir terjerumus ke dalam kesesatan itu. Oleh karena itu ayol ikhwah, kita mendapatkan konsep Islam, metode Islam di dalam mengajak pada kebaikan, seringkali bahkan terus menggabungkan antara perintah kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyeru mereka kepada memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menjelaskan, tatkala beliau mengajak kepada sunnah, tatkala para sahabat memohon kepada beliau atau meminta kepada beliau untuk memberikan tausiah nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya alaikum bisam'i wat ta'ah, usikum bitaqwallah, wa innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan kathiran, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin umara, imam kaum muslimin, tentu dalam hal yang baik, dalam al-ma'ruf, ketaatan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan mendapatkan perpecahan, perbedaan, perselisihan yang sangat banyak sekali. Dan ini ayol ikhwah, perbedaan, perselisihan dalam masalah apa? Masalah akidah, masalah pemikiran, masalah ideologi. Adapun permasalahan perselisihan dalam urusan al-furu'iyah, al-fiqhiyah, ya para sahabat berbeda dalam banyak hal, tapi mereka tetap satu dalam akidah. Naam, itu harus kita pahami. Al-ikhtilaf di sini perbedaan dalam akidah, dalam pemikiran, di dalam ideologi, di dalam keyakinan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di. Peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang datang sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Addu itu menggigit dengan nawajid, gigi geraham. Seorang yang ingin menggigit sesuatu, dia berusaha jangan sampai lepas gigitan tersebut, maka dia akan berusaha menggigit dengan gigi yang kuat, gigi gerahamnya yang untuk agar tidak lepas apa yang digigit tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pada kita apa? Suatu penjelasan bahwasanya di dalam memegang sunnah ini jangan kita separuh-separuh. Pegang dengan erat sunnah ini. Pegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang apa? Bunglon. Kesana senang, kesini senang, semua senang. Dalam hal ini diambil pemikiran ini. Dalam hal ini diambil, diadopsi pemikiran ini. Dalam hal yang lain juga ngikuti yang lain. Gak punya prinsip dalam beragama. Ini bukan sikap seorang mukmin. Seorang mukmin dia harus mempunyai prinsip. Dia harus kokoh. Dia harus teguh berpegang pada kebenaran. Terkhusus di akhir zaman, Rasulullah menjelaskan bagaimana gelombang fitnah yang telah menerpa tatanan hidup manusia, samudra atau gelombang yang bermacam-macam dari belahan timur dan barat, ya, utara selatan, dari semua penjuru datang gelombang tersebut menghantam pemikiran, akidah, sehingga telah banyak menenggelamkan orang-orang ke dalam lautan kesesatan, bid'ah, khurafat dan kekufuran. Tiada yang selamat kecuali orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan tani Allah, bertawakal kepada Allah dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat dia berpegang teguh. Menjadikan sunnah beliau sebagai apa? Sebagai pegangan hidupnya. Menjadikan ajaran beliau akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. yaitu sebagai pegangan dan bekal dia di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, mari kita cermati hadis ini. Sering kita mendengar hadis ini, tapi terkadang kita tidak menjadikan sebagai apa? Prinsip dalam hidup. Rasulullah menjelaskan, pegang sunnahku, ikuti sunnahku. Yang dimaksud sunnah ini ajaran Rasulullah dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan dalam seluruh aspek kehidupan agama ini, dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian beliau peringatkan umatnya sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita semua. Tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru, baik dalam urusan ibadah, urusan akidah, dalam seluruh urusan agama. Karena semua hal itu adalah penyimpangan, suatu hal yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Wal'iyazubillah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungi dan cermati hadis yang mulia ini. Ternyata kita di dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sekedar mendalami sunnah, kemudian kita mengabaikan perkara bid'ah sehingga terkadang kita terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Tidak. Makanya dakwah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya adalah dakwah yang mengajak umat kepada sunnah Rasulullah, mengajak umat kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bid'ah dan kesyirikan, dan dengan segala bentuk dan corak dari kesyirikan dan penyimpangan tersebut. Tidak cukup kita mengajak kepada mari kita bersatu, nah ini prinsip Islam bersatu, lalu kita tinggalkan seluruh hal-hal yang merupakan perbedaan dalam ideologi dan pemikiran yang menyebabkan perpecahan tersebut. Mari kita bersatu. Apalagi negara ini mengatakan mari kita menjalin, membangun atau untuk menjaga NKRI, kan begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu harus kita toleran dengan prinsip akidah kita? Enggak. Kita korbankan, oh iya, sama-sama kita nanti Natalan ikut ke gereja, begitu? Enggak. Ini orang yang tidak punya prinsip agama. Nah, kita menjalin kesatuan, kebersamaan, tapi dalam urusan akidah ini tidak ada tawar-menawar. Dalam urusan ideologi tidak ada tawar-menawar. Lakum dinukum waliyadin. Hari ini saya Sunni, besok Syi'i, besok Rafidhi, besok Sufi, besok Tabligh dan seterusnya. Enggak ada dalam agama seperti itu. Itunya bunglon dalam beragama. Enggak boleh. Allah menjelaskan Al-Qur'an, ya ladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada dengan sesungguhnya, dan jangan kalian meninggal ke dalam keadaan apa? Muslim. Siapa yang muslim? Al-muslim istaslama lillah bitauhid wal inqiyad wa bitta'ah. Berserah diri kepada Allah, kepada putusan Allah, kepada hukum Allah, kepada agama Allah, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dalam seluruh aspek agama, sehingga dia istiqamah di atas Islam tersebut. Ya. Tidak melenceng kiri kanan. Nah, akan tapi perlu diperhatikan, kita mengajak untuk seorang muslim istiqomah konsisten dan tidak boleh toleran dalam permasalahan prinsip dan beragama, tapi kita mengharamkan sikap anarkis dan juga bermacam bentuk teror yang merusak, yang membunuh, yang melakukan bermacam bentuk-bentuk radikalisme, saya perbuatan-perbuatan dan juga terorisme dan bermacam bentuk kekerasan yang menghalalkan atau yang menghalalkan harta atau darah orang lain dengan alasan kita berbeda agama dan pemahaman. Harus dibedakan. Jangan dicampur adukkan permasalahan, kita banyak mencampur adukkan permasalahan sehingga terkadang kita terjerumus dalam banyak hal dan penyimpangan tadi. Tidak boleh kita yang namanya kezaliman, yang namanya radikalisme, yang namanya sikap atau perbuatan yang anarkis tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam bukan agama terorisme, Islam bukan agama radikalisme, bukan anarkis dan seterusnya, tidak. Tapi di waktu yang sama tidak dibenarkan dengan alasan seperti kita kemudian apa? Toleran yang merelakan akidah kita dicopot dan cabai-cabai, dan juga akidah kita dicuri. Toleran dalam agama Islam dalam hal-hal permasalahan dunia, oke, kita toleran. Dalam permasalahan akidah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Enggak akan mungkin. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dan tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang beriman mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kendati mereka bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kabilah dan suku mereka. Tapi bukan berarti tatkala kita tidak boleh toleran dalam permasalahan ideologi, pemikiran dan agama dan akidah, berarti kita harus mendzalimi mereka, tidak. Di sini kita tentu menyatakan sikap yang tegas, sikap ahli sunnah yang benar adalah bahwasanya apa yang terjadi, sikap anarkis, radikalisme, terorisme, ya, yang merugikan siapapun manusia yang di dunia ini, jelas Islam mengutuk perbuatan tersebut. Kekerasan yang terjadi itu di Sampang dan yang lain-lainnya, jelas Islam tidak merestui perbuatan tersebut. Tapi bukan berarti kalau Islam tidak merestui perbuatan tersebut, kalau kita melegitimasi ajaran dan agama Syiah yang apa? Yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya, sebagaimana akan kita jelaskan. Jadi harus bedakan. Oleh karena itu, perbuatan yang seperti itu kita katakan jelas Islam tidak merestui perbuatan seperti itu. Tapi bukan berarti tatkala kita tidak merestui hal itu lalu kita meninggalkan memperingatkan umat dari kebatilan dan kesesatan mereka. Banyak yang berbicara tentang hal ini tidak memahami permasalahan ini. Kita harus toleran, damai. Nah, kita harus damai. Lihat Islam bagaimana dahulunya hidup di zaman Khalifah Rashidin sebelum Rasulullah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di sana apa? Orang Yahudi, Nasrani, tapi mereka tidak pernah dizalimi. Bahkan dalam urusan dunia, Rasulullah SAW melakukan transaksi dengan mereka. Mereka hidup di dunia Islam aman selama mereka tidak melakukan keonaran, tidak melakukan bermacam hal-hal yang kezaliman, dan tidak memperlihatkan kekufuran mereka secara nyata terang-terangan. Begitu juga zaman Khulafa Rasyidin. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana perjanjian dengan Ahlul Dhimmah. Ya. Tapi di waktu yang sama Rasulullah memperingatkan akan bahayanya kesyirikan, bahayanya kekufuran orang Yahudi, Nasrani. Memperingatkan kita bahwasanya qala sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahul Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat fasilitas ibadah. Lihat, diperingatkan tentang bid'ah mereka, tentang kekufuran mereka dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami ayuhal ikhwah. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berbicara tentang din tapi tidak memahami prinsip-prinsip yang seperti ini, sehingga mencampur adukan permasalahan. Bahkan yang aneh lagi yang anda dengar dalam acara yang seperti itu, dia mengatakan saya tidak perlu sunni, saya tidak perlu, yang penting saya muslim, katanya. Ya gimana anda menjadi muslim kalau tidak menjadi sunni pengikut Rasulullah SAW? Bahkan yang mengatakan istilah sunni itu muncul setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Ini kejahilan terhadap sejarah. Sunnah muncul begitu Rasul dibangkit atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan alaikum bisunnati, kan begitu? Bagaimana Rasul memerintahkan kaumnya, ya, muncul istilah sunnah, sementara dia telah memperingatkan atau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah dan para sahabatnya, memperingatkan para sahabatnya untuk mengikuti sunnah kapan? Di waktu beliau masih hidup. Alaikum bisunnati. Bahkan tatkala ditanya tentang firqatun najiyah, apa jawabannya? Golongan yang selamat, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah. Rasul menyebutkan sunnahnya. Maka setiap orang yang mengikuti sunnah beliau dinamakan sunni, ahli sunnah. Suatu, ya inilah yang harus kita waspadai. Banyak orang berbicara tentang permasalahan, tapi dia tidak memahami bagaimana istilah dan muncul, bagaimana sejarah munculnya sekte dalam Islam itu sendiri. Sehingga mencampuradukkan permasalahan. Melihat suatu sikap radikalisme dan juga anarki terjadi, lalu dia mencampuradukkan permasalahan yang lain yang seharusnya tidak dikatakan. Ya, kalau seandainya orang-orang yang mungkin masih pemula dalam menuntut ilmu, suatu yang bisa kita tolerir. Tapi kalau orang-orang yang katakan sebagai tokoh masyarakat mengatakan seperti itu, ini hal yang sangat menyedihkan kita, menyesatkan umat dengan cara yang seperti itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mempelajari tentang kebatilan, mempelajari tentang kesyirikan, kekufuran, tentang bid'ah dan khurafat, itu suatu kelaziman di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dakwah kita, dakwah ahli sunnah wal jamaah, kita mengajak umat, mari kita berpegang teguh pada sunnah dalam akidah kita, ikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabatnya. Kemudian kita peringatkan, waspada dari bermacam sekte pemikiran yang muncul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul perpecahan di kalangan umat ini, sekte pemikiran itu dalam permasalahan apa ya ikhwah? Dalam permasalahan pemikiran, keyakinan, ideologi. 73 golongan. Bahkan kalau kita ingin merinci dan melakukan apa namanya itu di zaman sekarang ini, itu perhitungan kalau kita hitung kembali, ya berapa jumlah sekte yang muncul itu mungkin lebih dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara global, secara umum, ya prinsip-prinsip utamanya tidak keluar dari 73 golongan tersebut. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqah kulluha finnar illa wahida." Akan terpecah belah pada 73 golongan dan yang selamat hanya satu, dinamakan firqatun najiyah, dinamakan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang dapatkan keselamatan, yang ditolong oleh Allah, dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Karena riwayat tersebut menjelaskan, man hum ya Rasulullah al-jamaah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu al-jamaah. Al-jamaah itu adalah mengikuti kebenaran, itu yang al-jamaah, kendati minoritas. Adapun jika dia berkumpul atas kelompok manusia dengan kuantitas yang sangat banyak sekali, tapi ternyata mereka menyisihi kebenaran, itu bukan jamaah dalam istilah agama. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa la kunta wahdak. Jama'ah itu, kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mengikuti kebenaran kendati anda sendirian. Itulah jama'ah. Jadi jamaah itu identik dengan apa? Kebenaran. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Roja, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang perlu kita cermati dalam hadis perpecahan umat tadi. Sebagian memahami kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akan terjadi perpecahan, lalu kenapa kita permasalahkan pecahan ini? Kenapa kita harus saling mengkritik, saling menyalahkan, saling memponis dan seterusnya. Toh pepecahan itulah suatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu sebagian berdalil. Kita katakan, "Na'am, perpecahan itu suatu yang telah ditakdirkan oleh Allah." Tapi tidak semua yang ditakdirkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan, kecuali bila yang ditakdirkan itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Allah mentakdirkan apa? Menciptakan iblis enggak? Ya kan? Tapi Allah mencintai iblis, tak melaknat, malah mengusir dari surga, kan begitu? Allah menciptakan, mentakdirkan, ada orang yang kufur, ada orang yang beriman. Orang yang kufur dicintai oleh Allah? Enggak. Dimurkai, bahkan dibenci oleh Allah. Allah ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah membenci dan melaknat orang-orang apa? Yahudi. Allah menciptakan mereka, Allah mentakdirkan mereka itu kufur. Tapi Allah tidak mencintai kekufuran. Allah mentakdirkan ada orang-orang munafikin, kan? Tapi Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafikin itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Tapi apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah, maka di sini terkumpul antara takdir dan juga kecintaan. Allah menciptakan, menjadikan kita beriman. Allah mentakdirkan kita beriman. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena pangkat dan jabatan dan keturunan nasab kita, tidak. Tapi taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, lalu Allah mencintai keimanan sehingga Allah perintahkan kita untuk beriman dan istiqamah di atas iman tersebut. Kita katakan, na'am, Allah mentakdirkan terjadi perpecahan, muncul bermacam sekte pemikiran sempalan dalam Islam. Muncul dalam Islam pemikiran-pemikiran yang muncul dalam Islam. Ya, jangan dikatakan pemikiran Islam ya. Saya ingin meluruskan sebuah ya istilah yang sering mungkin dikatakan, ini kan pemikiran Islam. Islam bukan pemikiran. Bukan hasil rekayasan dari analogi dan juga logika kita, tidak. Islam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemikiran. Maka kita katakan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam apa? Dalam Islam. Jangan dikatakan pemikiran-pemikiran Islam. Suatu kesalahan yang perlu diwaspadai dan kita luruskan. Nah, jadi muncul pemikiran-pemikiran dalam Islam yang kesemuanya itu dalam perkara ideologi dan keyakinan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu, sehingga memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an, pada tali Allah, dan melarang dari berpecah belah. Qala Allah Subhanahu wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga Allah katakan yang mendapatkan rahmat itu orang yang bersatu dalam kebenaran. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Mereka senantiasa berselisih pendapat, berbeda, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah. Para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa bersatu dalam kebenaran ahlur rahmah, adapun orang-orang yang memecah belah agamanya adalah mereka ahlu apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wahtalabu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang yang memecah belah dan bercerai-berai setelah datang penjelasan keterangan kepada mereka. Jadi Allah melarang. Allah melarang hal itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya ikhwan. Maka tidak ada yang namanya alasan kita melegitimasi seluruh, ya itu kan juga perpecahan, yang memperpecahkan takdir Allah, kenapa kita bermasalahkan? Salah. Suatu pemikiran yang salah di dalam memahami hakikat Islam. Karena ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna hadza sirati mustaqim," ini jalanku yang lurus. Satu, karena kebenaran itu satu, tidak berbilang. wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah jalan tersebut. Kemudian Allah peringatkan kita dari jalan yang bersimpang siur, kiri kanan, ya, jalan kiri kanan yang banyak sekali. Wala tattabi'u subul, qala Ibnu Abbas, yaitu asy-syubuhat, al-ahwa wasy-syubuhat, kata Ibnu Abbas. As-subul di sini, jalan yang kiri kanan yang banyak itu adalah syubuhat wal ahwa, hawa nafsu, dan syubuhat, pemikiran kesesatan, ideologi yang sesat, ajaran-ajaran yang nyeleneh, menyimpang dari agama Allah, itu semuanya dimasukkan ke dalam subul, jalan-jalan yang sesat tersebut. Maka jangan diikuti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan ayat tersebut memberikan sebuah permisalan kepada kita. Bagaimana permisalannya? Tatkala beliau berada di hadapan para sahabatnya, lalu beliau menggaris sebuah garis yang lurus, khatta khattan mustaqiman. Beliau menulis garis yang lurus, lalu mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan Allah yang lurus, yang menuju surga, menuju keselamatan. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian dia menggaris garis-garis yang banyak di kiri kanannya. Qal hadhihi subul, ini waspada, ini jalan-jalan yang banyak-banyak yang ditinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yadu ilaihi. Tidak satu pun dari jalan kiri kanan yang banyak itu kecuali ada satu syaitan yang terus berada di pangkal jalan, yang mengibarkan benderanya, ta'alu halumma ilaina ta'alu, begitu. Mari ke sini, masuk bersama kami. Ikut ajaran kami, ikut aliran kami. Naam. Maka waspada ayol ikhwah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengikuti jalan-jalan yang simpang siur dan juga kiri kanan tersebut. Baik. Jadi jangan sampai kita mengikuti jalan kiri kanan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jalan kiri kanan tersebut ya ikhwah di zaman sekarang sangat banyak sekali. Ada yang mengajak, mari meyakini masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kan begitu? Ya Ahmadiyah, kan begitu. Ada yang mengajak, mari ikuti, meyakini Imam 12, Imam Makhluk Suci, kan begitu. Inilah Imam yang wajib diimani, yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang ada sekarang ini. Ada yang mengatakan, mari banyak, ya tarekat-tarekat yang banyak sekali, kan begitu, dengan segala ritual-ritual yang khusus dalam bentuk zikir dan salawatnya, bermacam. Ada lagi, mari kita liberal dalam segala agama pemikiran ini, mari kita pluralisme agama, sama semua lintas agama, sama, enggak ada beda, semua enggak ada bedanya, bermacam dalam zaman sekarang ini. Bahkan ada yang mengatakan meyakini ya sebagai nabi. Bermacam aliran, bermacam pemahaman, pemikiran. Barang siapa yang mempelajari tentang munculnya sekte-sekte dalam Islam dan pemikiran-pemikiran Islam tersebut, dia akan tahu bahwasanya tiada yang selamat dalam panjang perjalanan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sampai saat sekarang ini dalam menghadapi bermacam gelombang fitnah pemikiran sekte tersebut, kecuali hanya ahli sunnah wal jamaah. Semua berguguran, terjerumus ke dalam lembah kesesatan, tenggelam ditelan ombak dan badai kesesatan dan kufuran itu. Tiada yang sama sampai ketujuannya kecuali ahli sunnah. Ada yang terjerumus dalam kesyirikannya, ada yang terjerumus dalam bid'ahnya, ada yang terjerumus dalam bermacam penyimpangan, maksiat dan dosanya. Dan di sekian banyak sekte pemikiran yang muncul dalam Islam, yang sangat berbahaya dari dahulu sampai zaman sekarang ini. Pertama adalah pemikiran Al-Khawarij At-Takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang yang menyelisihi pemikirannya, sehingga seringkali membawa kepada apa? Perbuatan-perbuatan anarkis, teror demi teror terjadi, bentrokan fisik, kekerasan, terjadi pertumpahan darah. Terlebih lagi dalam menghadapi penguasa, sehingga mereka telah mengklaim dan menghukum dan memvonis semuanya murtad dan kufur. Ini takfiri, suka mengkabirkan. Dan yang kedua, pemikiran yang sangat berbahaya dan sepanjang penelitian saya yang sangat terbatas, ya, dari sekian banyak tulisan para ulama, ya, saya mengatakan ini telah saya baca sudah tidak, yang sangat terbatas. Mengikuti perkembangan pengen tersebut, maka terkhusus zaman sekarang ini, maka yang lebih berbahaya dari itu lagi adalah pemikiran yang dikembangkan oleh sekte Al-Imamiyah, Syiah Imamiyah Al-Itsna Asyariyah Ar-Rafidah. Kenapa demikian ya ikhwan? Dari satu sisi, karena mereka mengatasnamakan cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebagai apa? Tameng bagi mereka, atau sebagai topeng bagi mereka, untuk apa? Mengelabui jati dari apa namanya itu, oh, diri mereka sendiri. Untuk mengelabui, untuk menipu kaum muslimin, apalagi orang-orang awam. Siapa yang tidak cinta pada Rasulullah dan keluarganya? Ada yang tidak cinta di sini? Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah al-sunnah, mencintai seluruh para sahabat dan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengambil istilah ini untuk apa? Untuk mengelabui kesesatan dan juga untuk menebarkan propaganda dan juga kebohongan, kepalsuan, kekufuran-kufuran dan kesesatan-kesesatan tersebut. Akan tapi kenyataannya, wakilnya, realitanya itu berbeda. Akidah mereka berseberangan dengan akidah Ahlul Bait 180 derajat. Kalau jamaah membaca bagaimana, ya, apa yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Hasan dan Hussein, kemudian Ja'far As-Sadiq, Al-Baqir, Al-Kadhim dan imam-imam yang mereka agungkan, itu mengutuk mereka karena telah melebihi atau melampaui batas di dalam mengkultuskan dan juga mengikuti mereka. Sehingga sering kita mendengar dengan nama mereka Abdul Hussein, Abdul Ali, menghambakan diri kepada hamba. Dan apa yang terjadi di Karbala, apa yang terjadi pengagungan kepada kuburan, ya, kalau pergi jemaah haji, naik haji dan umrah, kalau jika melihat jemaah hajinya Syiah, itu mana yang banyak mereka? Kuburan yang paling banyak pengunjungnya siapa? Syiah. Baik, akan kita jelaskan lebih lanjut nanti bagaimana penyimpangan tersebut. Dari sisi yang lain, mereka mempunyai akidah yang tidak dimiliki oleh akidah sekte-sekte yang lain, yaitu menghalalkan kebohongan dengan mengistilahkan taqiyah. Dengan mengistilahkan taqiyah, sehingga kita kebingungan. Kalau tidak tahu tentang akidah ini, taqiyah ini, kita jelas apa maksud taqiyah. Itu intinya kebohongan untuk menutupi kesesatan mereka dan memperlihatkan apa? kemesraan, kebersamaan bersama orang yang menyisihinya. Sering-sering kita mengatakan, tidak ada perbedaan, kita sama kok. Arab kita sama, Al-Quran sama, Rasul sama. Kita juga haji dan umrah, kan begitu? Gak ada perbedaan, kita sholat juga. Tapi kalau antum mengkaji dan membaca referensi mereka, akan kita jelaskan apa ada 8 referensi yang utama mereka. Kitab hadis mereka, kata mereka kitab hadis seperti itu, akan kita dapatkan berseberangan. Nah, kenapa mereka katakan hal itu? Karena kalau mereka langsung datang dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran telah diselewengkan, sahabat kafir, kan begitu, dan seterusnya. Bahkan kalau dia mereka mengatakan yang tidak mengimani, meyakini imamah yang 12 itu kafir, adakah orang yang mengikuti mereka? Enggak akan ada. Tahukah ayol ikhwah, tahukah antum seluruhnya, kaum muslimin, akidah mereka, akan kita lebih jelaskan lagi secara rinci tentang nukilan-nukilan dari imam mereka. Akidah mereka bahwasanya setiap orang yang tidak meyakini imam 12 itu adalah kafir. Antum beriman dengan imam 12? Yang imam yang 12 itu enggak tahu, kata para ulama, apakah ada orangnya, wallahu alam. Karena Hasan Askari, imam yang ke-11-nya itu, orang yang akim, mandul, tidak punya keturunan. Lalu mereka telah membuat suatu paradigma atau mungkin pemikiran bahwa si imam itu 12 yang suci. Lalu kebingungan, kalau 12 enggak ada keturunannya, lalu siapa yang jadi imam 12? Bingung. Maka muncullah suatu pemikiran paradigma bahwasanya ya ada, masih kecil, belum balik, tapi karena takut dari diktatornya apa daulah dinasti Amawiyah Abbasiyah, kan begitu, lalu lari dari para penguasa-penguasa yang zalim itu, sehingga menyembunyikan diri kepada sebuah gua yang dinamakan apa, Sirdab di As-Samarra. Di sanalah dia ya bersembunyi, sehingga mereka mengatakan sampai detik ini dia masih hidup dalam gua tersebut. Antum bayangkan, dalam sejarah dituliskan bahwasanya dia itu, kata mereka, itu masuk ke dalam gua tersebut kapan? Sekitar abad atau tahun 260-an, pertengahan abad ketiga. Sampai sekarang sudah berapa abad? Berapa abad, Pak? Sampai sekarang? Hah? 14. 1400 tahun. Ada orang yang hidup 1400 tahun. Anak enggak bisa membayangkan kalau sempat dia keluar, bagaimana panjang jenggotnya? Bagaimana putih abang tidak tahu bagaimana bentuk fisiknya, apa yang dimakan selama 1400 tahun di gua tersebut. Ada bisa memprediksi apa yang akan terjadi? Tidak bisa membayangkan. Tapi dalam setiap kesempatan ini yang terus mereka kaitkan, peringatan-peringatan Husainiyah Asyura terus, ini sebagai bukti pembelaan terhadap imam Mahdi, terus dikaitkan. Itulah Mahdi mereka tunggu-tunggu. Sehingga begitu dalam kitab-kitab mereka yang disebutkan nama-nama Imam Mahdi tersebut, menurut mereka yang masuk sirdab, masuk gua tersebut, terus kita mendapatkan kalimat ajj. Ajj itu apa? Ajjalallahu faraja. Semoga Allah menyegerakan dia itu keluar. Karena mereka tidak sabar lagi untuk membalas dendam mereka yang terhadap para sahabat, terkhusus Abu Bakar. Dijelaskan dalam sebagai riwayat mereka, begitu imam ini keluar yang terakhir ini, maka pertama sekali mereka akan pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk membongkar kubur Abu Bakar dan Umar, dan apa? Menghukum mereka berdua karena telah merampas kekuasaan dari Ahlul Bait. Antum bisa meyakini hal itu? Bisa enggak antum terima dengan akal sehat? Orang yang bisa hidup 1000 tahun, 1400 tahun. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur ya umatku antara 60 tahun dan 70 tahun. Tapi ada umatnya hidup 1400 tahun. 14 abad. Bisa antum terima dengan akal antum yang sehat? Tapi dalam akal orang Syiah dia terima. Itu akidah mereka. Sehingga barang siapa tidak meyakini, dia kafir. Nah, ada hal yang perlu kita cermati. Dalam acara apa itu, dalam acara di TV One itu, dikatakan bahwa ada pemikiran takfiri, atau apa namanya itu, takfirisme, apa namanya istilah mereka. Ya, ini harus waspadai. Padahal yang mengibarkan bendera takfir itu juga adalah mereka. Karena dalam pandangan Syiah, kita, ana, antum, siapa saja yang tidak mengimani imam yang 12 itu, itu kafir. Akan kita nukil nanti. Ya, kita sempat, ya mungkin besok kita lanjutkan apa ini. Kita nukil perkataan mereka, itu tidak membuat kebohongan atas mereka. Nah, oleh karena itu darah kita halal, harta kita halal, sehingga fatwa muncul sekarang untuk kaum muslimin sunni di Suriah dari rujukan tempat, ya, fatwa-fatwa yang resmi dari ulama-ulama mereka, bahwasanya barang siapa yang membunuh sunni, dia akan masuk surga. Dia mengatakan uktul sunnah tadkhul jannah. Bunuh ahli sunnah, kamu masuk surga. Apalagi yang kalian tunggu? Apakah ini tidak akan mengancam NKRI ini? Yang mayoritas kaum muslimin, yang ahli sunnah, siapa yang sangat berbahaya terhadap, ya, mengancam stabilitas negara ini? Siapa, ayol ikhwah? Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Bahkan ayol ikhwah, semenjak Rasulullah meninggal sampai saat ini, mereka tidak mengakui satupun kedaulatan yang sah. Karena kedaulatan yang sah menurut mereka itu tatkala keluarnya Imam Mahdi yang masuk gua tersebut. Begitu keluar, disitulah sah. Tapi sebelum keluar itu hanya apa? Pemerintahan yang apa? Yang semu. Enggak ada hakikatnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diwaspadai oleh penguasa dan pemerintah, siapa saja. Negara kita, kaum muslimin di mana saja. Naam, suatu ideologi pemikiran yang sesat itu, tatkala masih minoritas kecil, itu dia tidak akan mengapa-apa. Bahkan sering dikatakan dia tertindaskan begitu. Naam. Tapi intinya tatkala telah besar, lihat apa yang terjadi. Gak usah kita untuk sekarang ini menukil perkataan mereka begini dan seterusnya. Lihat apa yang terjadi di Suriah. Kaum muslimin dibantai. Iran bekerja sama. Iran, Lebanon, ya, Hizbullah, Hizbul Syaitan, ya. Bukan Hizbullah itu. Masa Hizbullah seperti itu? Dan juga Iran dan sekutu-sekutunya membantu untuk membunuh kaum muslimin. Mungkin jemaah lebih tahu bagaimana melihat dan meliputi kondisi seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa kita masih menutup mata? Pandangan mata kita sendiri, nilai yang kita lihat telah membuktikan kepada kita kebencian mereka kepada ahli sunnah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini harus diwaspadai. Lalu tatkala mereka berbicara, tokoh-tokoh mereka berbicara begini seterusnya, itu kan dalam konteks takiyahnya, karena mereka belum mempunyai kekuatan. Bila mereka mempunyai kekuatan, bahkan pemerintah akan mereka serang. Ingat perkataan ini. Ana katakan ini sebut keyakinan, karena ini bukti yang menghancurkan dinasti Abbasiyah. Siapa? Nasruddin At-Tusi. Yang adalah menteri, yang dia tuh dari apa? Dari Rafidah Syiah. Dia yang menyurati tentara Mongol Khulakan untuk datang menyembelih kaum muslimin di Baghdad, dan itu dibukukan dan diabadikan dalam sejarah, bukti yang nyata. Apakah Indonesia akan menginginkan waliyazubillah terjadi hal yang seperti itu? Naam. Sekarang kita aman. Tapi apakah anak cucu kita nanti setelah kita meninggal akan bisa selamat sementara begitu gencar mereka mengimpor pemikiran-pemikiran tersebut. Begitu banyak mahasiswa yang belajar di KUM, yang mereka sebagian telah pulang. Dan ini ancaman yang sangat berbahaya bagi NKRI ini. Demi Allah, sebagai bentuk nasihat kita pada penguasa, mereka harus tegas dalam hal ini. Kalau tidak cepat diatasi benih-benih ini, yakin apa yang terjadi di negara lain tidak mustahil akan terjadi di negeri ini. Maka ahli sunnah senantiasa mengajak umat untuk mari kita bersatu padu di dalam memerangi bermacam bentuk pemikiran yang aneh dan nyeleneh tersebut. Nah, ini sebagai bentuk sungguhan kita dalam menjaga kebersamaan dan kesatuan stabilitas negara ini. Kita peringatkan umat dari bahaya pemikiran takfir terorisme. Kita peringatkan umat dari bahaya pemikiran-pemikiran Syiah, Imamiyah, Itna Asyriyah ini. Karena intinya di zaman sekarang ini saya melihat lebih berbahaya lagi dari Khawarij yang suka mengkafirkan tersebut. Kendati seluruhnya berbahaya. Dan perlu diketahui kedua pemikiran tersebut itu lahir dengan bersamaan. Tatkala terjadi fitnah Siffin, maka terbagi ya pasukan Ali pada dua kelompok. Yang satu sudah setuju dengan tahkim, yang satu kemudian mereka memisahkan diri namakan Khawarij, dan yang kedua yang setia loyal kepada Ali dinamakan Syiah. Kendati dahulunya Syiah tersebut itu masih dalam bentuk mengutamakan Ali dari apa? Lebih mengedepankan Ali dari Uthman. Tapi di zaman sekarang ini para ulama menjelaskan yang lebih pantas namakan Rafidhah karena bukan Syiah lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai ya ikhwah. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita. Tapi biinnillah besok insyaallah kita akan lanjutkan agar semakin jelas bukti kita tidak membuat kebohongan. Tapi agar kita kembali kepada kitab-kitab mereka yang merupakan referensi utama di dalam agama mereka. Jadi ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama para sahabat yang merupakan ya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan perintahkan kita untuk mengikutinya. Naam. Demikian dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita ya dan juga seluruh kaum muslimin, anak kita dan orang-orang yang kita cintai dari saudara kita kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam Islam, ideologi-ideologi yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.